Mama cantik, mama cantik, mama cantik peluk sini dong. Mama maaf dong, mama manja dong. Mama maaf dong, jangan marah dong. Mama cantik, mama cantik, mama cantik, damai dulu dong. Mama maaf dong, mama manja dong. Mama maaf dong, jangan marah dong. Yeah, mama suruh mandi tapi ah males mandi. Mama marah, mama marah. Alright. Gak boleh pacaran padahal ku punya mantan. Yeah. Mama marah, mama marah. Yeah. Disuruh cepet lulus, mending cari yang mulus. Yeah. Mama marah, mama marah. Apakah kita harus bikin mama marah? Bukan rapper, yeah, but listen. Ingat waktu kau tak bisa jalan dan bicara. Di sisimu, mama, 9 bulan dalam kandungan, itu pengorbanan, gak sembarangan. Tapi hari ibu berpospeto mother, kenapa hanya di hari itu? You show that you love her. Hari tua saatnya minta transfer, bilangnya untuk kuliah. Why you always lie to her? Kata mereka diriku selalu dimanja. Dengar lagu bunda, nangis gak rasa bersalah. Makanya jangan bikin mama marah. Kau ibu anak mama, itu fakta. Buktinya apa? Susah nyarinya. Mama, oh, mama, mama, dengerin dulu. Mama, oh, mama, mama, please dengerin aku. Mama cantik, mama cantik, mama cantik peluk sini. Berdoa malah rajin ngedota. Mama marah, okay. Mama marah. Ya, ya izin pinjem motor, balik-balik bibir jontor. Mama marah, mama marah. Dikira jadi office boy, malah punya office boy. Mama gak marah, mama gak marah. I love my mama so much, I gotta let her know. Make her so proud, I don't wanna make her cry. I ain't gonna lie, haven't been good, but I'ma try. It'll be better, so here's a love letter that I wrote for you. Mama, oh, mama, mama, dengerin dulu. Mama, oh, mama, mama, please dengerin aku. Disuruh beresin rumah, aku lagi sibuk. Sampah menumpuk, rumah jadi banyak nyamuk.